Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan ya, Lata, Uzza dan Manah. Bahwasanya Lata, Uzza dan Manah ini merupakan sesembahan kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa batu dan pepohonan. Dan pada hari ini kita akan membacakan hadis ya, hadis Abi Waqid Al-Laitsi. Wala musannifu rahimahullah ta'ala wa hadith Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala, dari hadith Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharajna ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufrin walil musyrikin sidratun ya'kufuna indaha وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوات. Ya. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Hunain, dan kami adalah orang-orang yang baru keluar dari kekufuran. Jadi orang yang apa? Baru masuk Islam. Ya. Walil musyrikin sidrah, dan bagi orang-orang musyrikin mereka punya pohon sidr. Sudah tahu ya pohon sidr ya. Ya'kufuna indaha. Ya, mereka beriktikaf di sana atau di sisinya. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka pun menggantung-gantungkan ya senjata-senjata mereka pada pohon tersebut. Yuqalu laha, ya disebut mereka pohon tadi, atau dinamakan oleh mereka pohon tadi namanya Dhatu Anwat. Ya, Dhatu Anwat ini nanti kita jelaskan. Famararna bisidratin faqulna, ya maka kami pun ya melewati pohon tadi, pohon sidr tadi. Faqulna, maka kami pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana Dhatu Anwat kama lahum Dhatu Anwat. Ya, wahai Rasulullah, ij'al lana dhata anwat, ya. Buatkan kami dhata anwat, ya. Sebagaimana kaum musyrikin mereka memiliki dhatu anwat, ila akhiril hadis, ya. Di sini, ya. An Abi Waqid Al-Laitsi, dari Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, wa kana, ya, qala syarih, wa kana mimman aslama 'amal fathhi alal masyhur ya sanata 80 minal hijrah atau sanatu 80 minal hijrah. Ya, dahulu Abu Waqid Al-Laitsi adalah termasuk ya orang atau sahabat yang masuk Islam pada waktu Fathul Mekah, ya pembebasan kota Mekah, ya amal fath ini pada tahun pembebasan kota Mekah, dari cerita yang masyhurnya ya pada tahun 8 Hijriah. Ya, kapan Fathul Mekah? Hah? Fathul Mekah kapan? Hah? 2 Hijriah. Kapan Fathul Mekah? Hah? Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah. Kalau 1 Hijriah Nabi SAW hijriah, hijrah. Dua hijriah Nabi SAW perang apa? Perang yang menang dulu, perang Badar. Terus pada tahun selanjutnya, ini tahun 8 hijriah ini, tahun 8 hijriah pembebasan kota Mekah ya. Paham gak? Ini kan sudah disebutkan beliau ya, ini pada tahun 8 dari tahun Hijriah. 8 dari tahun hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu laha dhatu anwat. Mereka menamakannya dhatu anwat, ya. Wal anwatu jam'un nautin wa huwa at-ta'liq. Dan anwat itu adalah jamak dari naut, nautin atau nutin, ya. Nautin atau nutin itu adalah ini tak gantungan, ya. Ini gantungan aidzatu ta'alik, ya. Pohon yang memiliki gantungan-gantungan, ya. Pernah consider kan? Cabangnya banyak sekali, ya. Selain cabangnya juga durinya banyak sekali. Yu'alliquna biha aslihatahum litabarruki biha. Maka mereka pun menggantungkan, ya, senjata-senjata mereka untuk mendapatkan barokah dengannya. Nah, ini, ya. Sama, ya. Apa bedanya, ya, orang-orang di zaman kita sekarang, ya, mereka katanya, ya, mendatangi kuburan-kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi kuburan-kuburan orang soleh, mendatangi kuburan-kuburan ini dan itu, kata mereka mencari apa? Mencari barokah, ya. Apa bedanya dengan kesyirikan zaman dahulu? Faqala ba'du sahabah, maka berkata sebagian para sahabat, alladzina aslamu qariban walam ya'rifu tauhida tamaman, ya. Maka berkata sebagian para sahabat yang mereka masuk Islam atau yang mereka baru masuk Islam atau yang masuk Islam dalam waktu yang dekat, walam ya'rifu tauhida tamaman, dan mereka belum mengetahui tentang apa itu tauhid secara sempurna. Ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat, ya. Jadikan atau buatkan buat kami wahai Rasulullah dhatu anwat, ya, pohon juga yang kami menggantung-gantungkan senjata-senjata kami, ya, agar kami mencari barokah padanya sebagaimana mereka, yakni kaum musyrikin, memiliki dhatu anwat. Wahadi baliyah at-taqlidi wa tashabbuh, dan ini musibah, ya, ini musibah dari sikap taklid dan sikap menyerupai kaum musyrikin, ya. Ini bahayanya, ya, musibahnya bahwasanya orang yang taklid, ya, yang tidak paham agama ngikut, ya, orang kaum musyrikin mode ini ikut mode ini dan seterusnya, ya. Ya, sampai pada bab agama, ya, kaum Nasara itu yang paling banyak sudah, ya, yang mereka merayakan ulang tahun, ya, ulang tahun hari kelahiran apa Nabi Isa, hari kelahiran ini dan itu, ya, sama Syiah juga, ya, mereka yang paling banyak merayakan hari kelahiran ini dan itu. Ternyata kaum muslimin pun merayakan hari kelahiran siapa? Hari kelahiran nabinya. Padahal, ya, di situ khilaf para ulama tentang lahirnya nabi pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, ya. Khilaf, ya. Tidak ada kesepakatan para ulama. Yang paling rajih, ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di tahun gajah itu aja, ya, tahun gajah itu yang paling rajih. Tidak ada yang bisa, ya, menetapkan dengan pendapat yang paling kuat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tetapi yang paling umat manusia, umat Islam ini bersepakat, ya, tidak ada perselisihan padanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal apa? Pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, ini jadi pertanyaan kita. Apakah kaum muslimin ini, ya, memperingati bergembira dengan kematian nabi kita, wafatnya nabi kita, ataukah mereka dengan persangkaan-persangkaannya tadi bahwasanya nabi kita lahir pada bulan Rabiul Awal atau pada tanggal 12 Rabiul Awal. Wahadi baliyah at-taqlid wa tasyabbuh. Inilah musibah, ya, dari sikap taklid dan tasyabbuh. Wahiyya min a'zamil balaya. Dan ini merupakan yang paling besar, ya, musibahnya atau musibah yang paling besarnya. Fa'inda dhalika ta'ajjaban Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala. Dan pada saat itu, ya demikian, maka Nabi pun kaget. Ya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza a'jabahu syai' ya au istankara syai'an ya fa innahu yukabbir ya. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam jika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya takjub kepada sesuatu atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari sesuatu maka sesungguhnya beliau bertakbir au yaqul ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau mengatakan subhanallah ya maha suci Allah wa yukarriru dzalika ya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangnya innaha sunan ya maka Nabi pun menyebutnya langsung innaha sunan ya sungguhnya ini adalah sunan ai turuq allati yaslukuha annasu wa yaqtadi ba'duhum bi ba'din fasababu alladhi hamalakum ala hadza huwa ittiba'u sunanil awwalin wat tashabbuhi bil musyrikin ya bahwasanya ini adalah jalan-jalan ya ini jamak dari tariq ya at-turuq inilah jalan-jalan yang mana manusia ya menjalaninya ya, ini manusia menempuhnya dan mereka mengikuti sebagian dengan sebagian yang lainnya maka sebab ya yang membawa mereka ya untuk meminta dibuatkan zatu anwat ala hadza ini maksudnya untuk dibuatkan zatu anwat ini adalah mengikuti jalan-jalan atau sunnah-sunnahnya orang-orang yang pertama kali ya maksudnya orang pertama kali ini apa orang-orang musyrikin di zaman dahulunya wat tasyabbuh bil musyrikin dan juga perbuatan inilah perbuatan yang menyerupai orang-orang musyrikin ya oleh karenanya kita jangan sekali-kali ya menyerupai ya baik itu perkara agama ya maupun perkara muamalah ya mode gaya baju dan seterusnya jangan mengikuti gaya-gaya orang-orang yang musyrikin qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun ya qultum ya kalian katakan ya walladzi nafsi biyadihi ya demi zat ya yang jiwaku berada di tangannya sebagaimana ya perkataan kalian tadi sebagaimana perkataan Bani Israil kepada Musa ij'al lana wahai Musa buatkan kami ilahan ya sesembahan sebagaimana kaum musyrikin di zaman Nabi Musa juga memiliki sembahan qala maka Nabi Musa pun berkata innakum qaumun tajhalun ya sungguhnya kalian inilah kaum yang bodoh kaum yang jahil ini ya dampak buruknya dari kebodohan Musa alaihissalam lama tajawazal bahra bibani Israel waghraqallahu aduwahum fihi wahum yanzurun Nabi Musa alaihissalam ya tatkala mereka ya tatkala Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam ya menyeberangi bahar ya menyeberangi lautan laut apa namanya laut hah laut merah san ya laut merah bersama Bani Israel dan Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan musuh-musuh mereka di dalam laut tadi. Siapa musuhnya? Fir'aun dan bala tentaranya. Wahum yanzurun. Ya. Mereka dalam keadaan menunggu. Marru ala unasin ya'kufuna ala asnamin lahum minal musyikin. Ya. Mereka pun ya, berjalan melewati ya, suatu masyarakat, ya, suatu manusia. Yang mereka beriktikaf ya yang mereka berdiam diri pada sesembahan atau pada patung-patung mereka minal musyrikin dari golongan kaum musyrikin faqala haula il Musa ya maka berkata mereka siapa mereka tadi Bani Israel ya maka Bani Israel mereka ini berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, qala innakum qaumun tajhalun. Ya, jadikanlah atau buatkanlah bagi kami sesembahan sebagaimana mereka orang musyrikin tadi memiliki sesembahan. Qala, maka Nabi Musa pun berkata, sungguhnya kalian ini orang-orang yang bodoh. Angkara alaihim, Nabi Musa mengingkari mereka. Wa qala innaha ulai mutabbarun ma hum fih, ya. Dan ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, innaha ula, ya, sungguhnya Nabi Musa, ya, menyebutkan di sini sungguhnya mereka itu, ya, atau sembahan-sembahan itu adalah sembahan-sembahan yang batil yang mereka melakukan pada sesembahan-sembahan tadi. Yakni batilun, ya, mutabbarun ini batil, sembahan yang batil. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batallah, ya, dan hilanglah, ya, apa yang telah mereka lakukan. Li'annahu syirk, karena sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan kesyirikan, ya. Jadi di sini kita ambil faedah, ya, Nabi Musa pun mengingkarinya, ya, karena kebodohan kaumnya tadi, ya, tidak faham apa tentang tauhid. Maka di sini pentingnya kita belajar tauhid, ya. Qala ghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Ya. Katakanlah, ya, ghairallahi abghikum, ya, Nabi Musa berkata, apakah, ya, selain Allah yang kalian cari sebagai Tuhan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dia itu faddalakum 'alal 'alamin, ya, telah, ya, mengutamakan kalian, ya, memuliakan kalian di alam semesta ini, ya, di zaman tadi. Ini dalilnya bahwasanya umat yang paling mulia di zaman Nabi Musa adalah Bani Israel. Adapun di zaman sekarang sudah dihapuskan, ya, dengan apa? Dengan Nabi Muhammad, ya. Umat Nabi Muhammad lah umat yang paling afdal, ya, di seluruh dunia. Angkara alaihim alaihi salatu wassalam, ya. Nabi Musa mengingkari kepada mereka, ya, alaihi salatu wassalam, kama anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam angkara ala haula, sebagaimana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari kepada mereka. Mereka ini siapa? Bani Israel siapa? Hah? Maksudnya apa? Sahabat yang apa? Yang baru masuk Islam tadi. Walakin haula'i wa haula'i lam yusyriku. Gitu kan? Nih. Jangan sampai kita mengatakan sahabat itu apa? Musyrik. Walakin, akan tetapi mereka, nih, mereka yang pertama berarti kaum Nabi Musa. Kemudian haula'i, ya, sebagian para sahabat yang baru masuk Islam, lam yusyriku, mereka belum terjatuh ke dalam kesyirikan. Kenapa? Fabanu Israel lamma qalu hadhil maqalah lam yushiku li'annahum lam yaf'alu. Maka Bani Israel tatkala mereka mengatakan yang demikian, apa perkataan mereka? Buatkan kami apa? Sembahan. Maka ucapan ini ucapan yang belum termasuk kesyirikan. Dikarenakan kenapa? Karena mereka belum melakukannya. Wa kadzalika haula'i sahabah law ittakhadhu dzatan wat la asyraku, dan demikian pula para sahabat, ya, kalau seandainya mereka, ya, menjadikan, ya, dzatan wat tadi, ya, sungguh mereka pasti akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Tapi belum, ya, belum dilakukan, cuma apa? Cuma meminta saja, ya. Adapun di zaman kita sekarang, hah, sudah melakukannya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Walakinallaha hamahum lamma nahahum nabiyuhum intahu, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjaga mereka, ya, menjaga nabi, menjaga Bani Israel dan menjaga para sahabat tadi yang baru masuk Islam. Tatkala nabi mereka melarang mereka, maka mereka pun apa? Berhenti, ya. Zaman sekarang suruh berhenti, kita yang dibilang apa? Agama aneh, ya. Bisa diancam ini dan itu, ya. Agama kalian aneh. orang-orang wali itu seharusnya dihormati dan seterusnya, ya. Wa qalu hadhil maqalata an jahlin, dan mereka mengucapkan ini, ya, dengan ucapan karena kebodohan. Ini ya bahayanya kebodohan, ya. Bahaya bodoh tidak mengetahui tentang apa itu tauhid, apa itu syirik. Maqaluha an ta'ammudin, falamma 'alimu anna syirkun intahu walam yunaffidu walau naffadu la asyraku billahi azza wa jalla, ya. Maqaluha an ta'ammudin, tidaklah mereka mengatakannya dengan bersengaja. Maksudnya sudah mengetahui ilmunya. Adapun zaman kita, sebagian sudah mengetahui ilmunya, tapi apa? Tetap saja melakukannya. Kenapa? Karena sebagian katanya, saya cari rezeki juga di sini. La haula wala quwata illa billah, ya. Maka tatkala mereka mengetahui bahwa saya perbuatan tadi itu perbuatan kesyirikan, mereka langsung berhenti, ya. Walam yunafidu, ya. Mereka tidak melaksanakannya. Kalau saja mereka melaksanakannya, ya, sesungguhnya atau pasti mereka akan melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Fasyahid, ya. Fasyahidu minal ayah anna hunaka man ya'budul asjara. Ya, maka di sini yang dijadikan dalil atau intisarinya dari ayat tadi bahwasanya di sini, ya, dalil bahwasanya di antara kaum musyrikin ada yang menyembah pepohonan. Li'anna ha'ulail musyrikin ittakhudhu dzatanwat, ya, dikarenakan mereka kaum musyrikin tadi mereka mengambil dzatanwat. Wahawala ha'ulai sahabah alladhina lam yatamakkanu al-ilma min qulubihim hawalu an yatashabbahu bihim lawla annallaha hamahum bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan, ya, mereka para sahabat juga mencoba, ya, ya, berpikir mereka, ya, agar mereka, ya, ini para sahabat yang belum, ya, mantap ilmunya, yang belum sempurna ilmunya, ilmu apa tadi? Ilmu tauhid di dalam hati-hati mereka. Mereka juga mencoba-coba, ya. Mereka juga merekayasa, ya. Mereka mencoba-coba untuk menyerupai kaum musyrikin tadi, ya. Kalau saja seandainya bukan Allah Subhanahu wa taala yang menjaga mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di sini juga, ya, pentingnya apa? Pentingnya kita kembalikan kepada apa? Kepada ahlinya, kepada para ulama. Asyhad anna hunaka may yatabarraka bil asjari wa yaqufu indaha wal uquf ma'nahu al biqa, ya. Al-baqa'u indaha muddatun taqarruban ilaiha fal-uquf huwa al-baqa'u fil makan, ya. Dan di sini bahwasanya yang menjadi intisari syahidnya bahwasanya di sana, ya, ada orang-orang yang mencari barokah kepada pepohonan dan mereka berdiam diri, ya, atau mereka beritikaf di sisi pohon tadi. Wal uquf ma'nahu, dan uquf atau itikaf maknanya adalah berdiam diri di sana, ya, atau di sisinya dalam beberapa waktu, ya, ilaiha, untuk mendekatkan diri kepadanya, ya. Muddatun atau muddatan taqarruban ilaiha, ya, berdiam diri di pohon tadi pada beberapa waktu dalam rangka mendekatkan diri kepada pohon tadi. Fal uquf, maka yang dimaksud uquf adalah berdiam diri pada suatu tempat. Gimana nih, teruskan atau selesai? Apa? Sudah berarti, begini aja, ya. Subhanallah, sudah lay lay lantas, aku firka wa atubu ilaika.